sama hati pernahkah merindu ingat masa lena apa mimpimu masa berjauhan apa nan dikenang bila dipahamkan itulah sayang. Jambangan mesra tentulah layu hanya sama hati pernahkah merindu ingat masa lena apa mimpimu masa berjauhan apa nan dikenang bila dipahamkan itulah sayang.